أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إعلموا رحمكم الله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين, para jamaah, para thalabatul ilmi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam yang berbahagia ini dengan izin dan kudrat dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat berkumpul di majelis yang mulia ini dan kita dapat bersilaturahmi kembali bermuajahah di tempat yang mulia ini. Dan alhamdulillah Allah taala mentakdirkan kita pada malam hari ini untuk kembali bertemu dalam kajian yang mulia ini. Para jamaah yang dirahmati Allah taala, para thalabatul ilmi yang dirahmati Allah taala, pembahasan kita pada malam yang berbahagia ini adalah al-mawqifus sahih, tiga hal fitan, aw sabilun najah fi muwajahatil fitan. Pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita akan membahas satu pembahasan yang sangat penting, sikap bijak di dalam menghadapi fitnah. Para jamaah yang dirahmati Allah taala, tidak diragukan lagi bahwa pada kesempatan hari ini kita berada dalam satu kondisi, dalam satu zaman tersebarnya fitnah, tersebarnya keburukan, tersebarnya kesesatan, tersebarnya kejelekan, yang mewajibkan seorang mukmin untuk mengetahui dan faqih di dalam menghadapi kenyataan-kenyataan ini, harus memiliki basirah, harus memiliki ilmu kefaqihan, ilmu di dalam menghadapi fitnah yang sangat dahsyat ini. Dan kita mengetahui bahwa hidup ini adalah ujian sebagai fitnah dari Allah taala kepada hamba-Nya, sebagaimana Allah taala berfirman, "Wallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah yang menciptakan hidup dan mati untuk menguji siapa di antara kamu yang paling baik amalnya. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat yang lain, Allah Ta'ala berfirman, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'laman Allahu alladhina sadaqu wa la ya'laman al-kadhibin. Apakah manusia mereka mengira untuk dibiarkan mengatakan kami beriman sedangkan mereka belum diuji, belum difitnah? Sungguh telah kami menguji orang-orang yang sebelum mereka. Maka Allah Ta'ala mengetahui siapa yang benar-benar mereka beriman dan siapa mereka yang dusta. Demikian juga Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperingatkan, bukan hanya menghabarkan akan diujinya manusia, tetapi Allah Ta'ala telah mewanti-wanti, telah memperingatkan kita agar kita tidak terjerumus dengan ujian dan fitnah ini. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 25, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu kepada fitnah yang tidak akan ditimpakan semata-mata kepada orang zalim di antara kamu, tetapi orang-orang beriman, orang-orang soleh, ahlus tauhid, ahlus sunnah, mereka akan mendapatkan ujian, mereka akan mendapat menghadapi fitnah. Bahkan wajib kita mengetahui bahwa fitnah yang akan menimpa kepada orang-orang beriman, ahlus taqwa, ahlus tauhid, ahlus sunnah akan lebih besar ketimbang fitnah yang menimpa kepada orang-orang biasa. Al-amsal fal-amsal, a'bamul jazah ini binisbati a'bamil ibtila. Karena besarnya pahala, besarnya ganjaran tergantung kepada besarnya ujian yang ditimpakan kepada seorang hamba. Demikianlah Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan kepada kita tentang fitnah ini. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, fitnah yang akan menimpa kepada manusia, di mana dalam kesempatan yang berbahagia ini kita juga tidak akan terlalu terperinci membahas tentang fitnah, karena maqam yang kita miliki bukan maqam yang sangat luas untuk membicarakan tentang sisi-sisi fitnah. Yang jelas, kata-kata fitnah di dalam ayat Al-Quran memiliki banyak makna. Di antara makna yang banyak digunakan dalam ayat Al-Quran ataupun hadis adalah bimana al-ikhtibar, bimana al-ibtila, bimana fitnah artinya ujian. Fitnah yang artinya adalah cobaan, ujian dari Allah Ta'ala. Baik itu kekayaan, kemiskinan, maka itu adalah semuanya adalah fitnah, ujian bagi manusia. Walaupun banyak makna fitnah dalam ayat Al-Quran, terkadang fitnah diartikan kufur, fitnah diartikan syirik, fitnah diartikan azab, seperti dalam firman Allah Ta'ala, وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَالْفِتْنَةُ أَشَّدُّ مِنَ الْقَتْلِ. Dalam dua ayat ini, dalam surat Al-Baqarah ini, mengandung makna yang dimaksud dengan fitnah adalah al-kufru wasyirku. Waqatiluhum hatta la takuna fitnah. Perangilah orang-orang kafir, orang-orang musyrik sehingga tidak ada lagi kekafiran, tidak ada lagi kesyirikan. Wal fitnatu asadu minal qatl. Kesyirikan lebih dahsyat ketimbang pembunuhan. Ini maknanya. Dan kadang-kadang fitnah bimakna azab. Zuku fitnatakum ay zuku adabakum, yang artinya adalah bimakna azab, siksaan. Zuku fitnatakum. Dan terkadang bimakna menyiksa, mendolimi, menganiaya Artinya adalah berbuat fitnah. Kama sabata fi qouli ta'ala innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat tsumma lam yatubu falahum adzabu jahannam walahum adzabul hariq. Ini innal ladzina fatanul mu'minin, sesungguhnya orang-orang yang memfitnah, artinya mengadab, menyiksa, menganiaya, mendolimi, maka itu adalah bimakna fitnah. Dan terkadang fitnah bimakna dolalat wal inhirafat, di mana fitnah diartikan adalah kesesatan, penyimpangan, penyimpangan. Sebagaimana banyak disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kamatsabata min hadis Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu, lama qala Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu faqala man minkum yadri al-fitan allati akhbaraha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Faqala Hudzaifah ana. Faqala Umar innaka lajari. Qala fitnatur rajuli fi malihi wa ahlihi wajiranihi tukaffiruha shalatu wal amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Faqala Umar laisa hadhihi al fitan yani alladhi uridtu walakin qala al fitna allati tamuju kama yamujul bahar. Lalu Hudzaifah mengatakan, saya tahu itu fitnahnya seseorang dari hartanya, keluarganya, dan tetangganya yang bisa dihapus dengan sholat, amar ma'ruf nahi munkar, dan sedekah. Lalu Umar mengatakan, bukan itu yang saya maksud, tetapi fitnah yang bagaikan gelombang lautan. Lalu Hudzaifah mengatakan, saya tahu, dan diantaranya denganmu ada pintu. Lalu beliau menyebutkan yang dimaksud dengan fitnah. Maka yang dimaksud dengan fitnah di sini adalah asyubuhat, samaran, kesesatan, sebagaimana dinyatakan dalam hadis-hadis yang lain. Para jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, maka ini adalah yang dimaksud dengan fitnah. Waqad qasamal ulama'u al-fitnatu ila qismain, al-fitnatul 'amah, al-fitnatul khasah. Para ulama telah membagi fitnah itu terbagi kepada dua, ada fitnatul 'amah, ada fitnatul khasah. Yang pertama adalah fitnah secara khusus, yang artinya setiap hamba Allah akan diuji, akan mendapatkan ujian dari Allah Ta'ala. Dan ini mencakup ujian-ujian, fitnah itu berkaitan dengan harta, berkaitan dengan anak, berkaitan dengan keluarga, kemiskinan, kekayaan, kematian, dan sebagainya. Yang barangkali antum semua mendengar dalam banyak ayat, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta-harta kamu dan anak-anak kamu adalah sebagai ujian bagi kamu. Dan banyak yang lain. Bahkan kemiskinan, kekayaan itu adalah ujian dari Allah Ta'ala. Bahkan kita mengetahui orang beriman terfitnah dengan orang kafir, orang kafir terfitnah dengan orang beriman, ahlu ta'at terfitnah dengan orang-orang ahlu maksiat, ahlu maksiat terfitnah dengan orang-orang ahlu ta'at. Dan demikianlah manusia, satu dengan yang lainnya akan menjadi ujian dengan yang lainnya. Di mana orang-orang kafir terkadang ketika melihat musibah yang menimpa kepada orang beriman dari sisi kemiskinan, kesempitan dunia, maka orang-orang kafir ketika mereka mendapatkan keluasan dunia, mereka merasakan bahwa sesuatu berada di sisinya. Terkadang orang beriman mungkin bisa kufur ketika ia melihat kok orang kafir kaya, kok orang kafir mendapatkan keluasan, kok ahlu maksiat mendapatkan keluasan, maka dia menjual agamanya demi dunia, teruji, terfitnah dengan dunia ini. Setiap manusia akan diuji. Ahlu sunnah akan terfitnah dengan ahlu bid'ah. Ahlu tauhid akan terfitnah dengan ahlu syirik. Ahlu iman akan terfitnah dengan orang-orang kafir, dan demikianlah satu dengan yang lainnya akan menjadi fitnah, sebagaimana jelaskan dalam banyak ayat. Maka ini adalah yang dimaksudkan fitnatul khasah, yaitu fitnah yang akan khusus kepada setiap individu muslim, di mana setiap individu muslim, setiap hamba Allah akan berhadapan dengan fitnah yang menimpa kepada dirinya. Adapun yang dimaksud dengan fitnatul amah, fitnah umum, yaitu berupa ujian dari Allah Ta'ala yang akan ditimpakan kepada seluruh makhluk di muka bumi ini, yang akan ditimpakan kepada orang-orang beriman secara umum. Di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam banyak hadis, dan satunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan ketika pada satu malam bangun dari tidurnya, lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada keluarganya, Aisyah dan yang lainnya, apakah kalian melihat apa yang aku lihat pada malam ini? Maka mereka mengatakan tidak. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, fitnah akan menimpa kepada umatku ini, akan menimpa kepada kita semua ini adalah bagaikan turunnya hujan dari langit. Para ulama mengatakan, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan kepada kita semua bahwa fitnah yang akan menimpa kepada kita adalah bagaikan turunnya hujan, maka para ulama pensyarah hadis ini menyebutkan memiliki dua makna. Makna yang pertama, dilalatun ala kasratiha. Makna yang kedua, dilalatun ala umumiha. Di mana hadis ini menunjukkan kepada dua makna. Makna yang pertama menunjukkan begitu banyaknya fitnah di akhir zaman. Bahkan Nabi SAW mengatakan, bagaikan gelombang lautan, dahsyat dan akan datang bertubi-tubi. Dan yang kedua memiliki makna, dilalatun ala umumiha, bahwa fitnah ini akan menimpa kepada seluruh makhluk di muka bumi ini, akan menimpa kepada seluruh orang beriman. Tentang fitnah, terutama adalah fitnah di akhir zaman. Seperti kita juga akan mengetahui nanti fitnatul dajjal, fitnah turunnya dajjal, maka ini adalah termasuk fitnatul amah. Karena telah dinyatakan dalam hadis, tidak ada satu jengkal pun bumi kecuali akan dilewati oleh apa? Dajjal, kecuali Mekah dan Madinah. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka para ulama mengatakan ada fitnatul amah, ada fitnatul khasah. Wa kadzalikal ulama qasamul fitnata ila qismain min jihatin ukhra. Dan para ulama pun membagi fitnah kepada dua bagian, ditinjau dari sisi yang lain agar memudahkan pemahaman kepada kita dan bagaimana kita menghadapinya. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya Ighathatul Labhan, beliau mengatakan bahwa setelah meneliti dalil-dalil Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka fitnah yang akan menimpa kepada orang-orang beriman terbagi kepada dua. Yang pertama adalah fitnatul syahawat, fitnah yang berkaitan dengan syahwat. Fitnatul mal, fitnatul manzilah, fitnatul dunia, fitnatul mar'ah, wa ila ghairi dzalika. Yang pertama adalah fitnah yang berkaitan dengan syahwat, yaitu harta, dunia secara umum, wanita, harta, kedudukan, kemewahan, dan sebagainya. Maka ini yang dinamakan dengan fitnatus syahwat. Sedangkan yang kedua adalah fitnatus syubuhat, adalah fitnah yang berkaitan dengan syubah atau syubuhat, yang dimaksud adalah kesesatan-kesesatan, kekufuran, kesyirikan, bid'ah, maksiat. Dan syaitan laknatullah akan menggelincirkan manusia, akan menggoda manusia dari dua sisi ini. Akan menyeret manusia kepada jurang neraka dari dua sisi ini. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat yang ketujuh, "Ala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim." ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. Lihat bagaimana syaitan laknatullah akan menggelincirkan kita, akan meminta kita dari dua sisi. Yang dimaksud dengan syaitan di sini adalah syaitan dalam bentuk jin dan syaitan dalam bentuk manusia, para pengikut mereka, wali-wali mereka, itu orang-orang kafir. Maka Allah telah menyatakan dalam surat yang ke-7 ayat 16 ayat 17. Qala fa bima aghwaitani. Syaitan laknatullah berkata, dengan sebab engkau telah mencap aku sebagai hamba yang sesat, hamba yang durhaka, maka benar-benar aku akan duduk, akan menghalangi, akan menggelincirkan orang-orang yang berada di jalan yang lurus. Aku akan datang dari depan, aku akan datang dari belakang, aku akan datang dari kanan, aku akan datang dari kiri. Waqala Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu fi tafsir hadhil ayah qala thumma la'atiyanahum min baini aydihim qala ay ushakiku an amri akhiratihim. Syaitan akan datang dari depan, kata Abdullah bin Abbas, aku akan meragukan perkara akhiratnya. Syaitan la'anatullah akan datang dari belakang, uzayyinu an amri dunyahum, kami akan menghiasi tentang urusan dunia. Kami akan datang dari sebelah kanan, ushabbihu an amri dini, kami akan menyamarkan agama mereka. Kami datang dari sebelah kiri, Imam Ibnu Abbas mengatakan, uzayyinu an amri ma'asi, maka kami, kata syaitan, akan menghiasi mereka dengan maksiat. Maka ayat yang mulia ini bisa disimpulkan bahwa fitnah yang dilancarkan oleh syaitan adalah dua sisi. Yang pertama adalah fitnah syahwat, yang intinya fitnah syahwat ini manusia dijerumuskan cinta dunia, wa karhiyatul maut, dan inilah penyakit yang akan menimpa kepada umat ini, yang menyebabkan umat ini terpuruk, yang menyebabkan umat ini menjadi hina, sebagaimana dijelaskan dalam hadis Tsauban radhiyallahu ta'ala anhu, yushiku an tadalaikul umamun kama tadala aqlatu fi qasatiha. Wa qala qa'il aw min kilatin yawma idinahu ya Rasulullah, qala bal antum kathirun walakin buta'un tagusta isail wala yanzi'anallahu min qulubi aduwikul mahaba wala yakhdifanallahu baina qulubikumul wahn. Qalu wa mal wahna ya Rasulullah, qala hubud dunya wa karahiyatul maut. Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis Tsauban yang ma'ruf yang antum sudah ketahui, bahwa beliau mengatakan bahwa umat ini satu ketika adalah bagaikan buih, bagaikan makanan yang empuk yang dikerumuni oleh orang-orang yang lapar. Mereka tidak punya timbangan, mereka tidak punya harga, mereka tidak punya kekuatan, bagaikan air bah yang dibawa oleh bagaikan apa? Buih yang dibawa oleh air bah, tidak punya timbangan. Lalu para sahabat bertanya, apakah kami pada waktu itu sedikit jumlahnya? Maka Nabi SAW mengatakan, kalian adalah banyak, tetapi kalian bagikan buih. Dan akan diangkat rasa takut dari orang-orang kafir, dan akan dilemparkan kepada hati kalian penyakit wahan. Lalu para sahabat bertanya, apa yang dimaksud dengan lahan? Cinta dunia dan takut akan kematian. Para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, ini adalah fitnah yang akan menimpa kepada umat ini. Hubud dunia wa karhiyatul maut. Kemudian akan diberikan tentang kecenderungan kepada syahwat, pelanggaran-pelanggaran terhadap larangan-larangan Allah Ta'ala. Faqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kama sabata fi hadis Abdullah bin Umar, di mana akan ditimpakan kepada umat ini 5 musibah tatkala umat ini juga melakukan 5 pelanggaran. masjid, sholat saja, kamu ada saja, atau kamu sholat dulu aja, kita break dulu, nanti dilanjutkan setelah isya insya Allah. Ya, sudah. Allah Ta'ala akan menggelincirkan manusia dari dua sisi yang tadi disebutkan itu, yaitu kecondongan seorang hamba kepada dunia. Dan memang dunia adalah merupakan fitnah yang sangat besar. Waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kama sabata di hadis Ka'ab Ibnu Iyad qala inna likulli ummah fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan setiap umat akan ditimpakan fitnah, dan fitnah bagi umat ini adalah harta. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ad-dunya hulwatun hadiratun fataqud dunya wa taqun nisa. Fa'inna awal fitanin ala bani Israel kanan fin nisa. Fa'fi riwayatin adharu fitanin ala rijal kanan fin nisa. Dunia adalah manis dan hijau, artinya enak dipandang, enak dirasa dan enak dipandang. Maka bertakwalah kami, bertakwalah kamu dan berhati-hatilah kamu dalam menghadapi dunia ini. Bertakwalah dalam menghadapi wanita, karena fitnah yang pertama menimpa kepada wanita, kepada Bani Israel adalah wanita. Dalam satu riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa fitnah yang paling besar menimpa kepada laki-laki adalah wanita. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga fitnah tu syahwat, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan dalam hadis Abdullah bin Umar bahwa tatkala umat ini melanggar lima perkara, yaitu terjerumus kepada berbagai bentuk maksiat, maka Allah taala akan menimpakan kepada kita lima bencana. Faqala Abdullah bin Umar aqbala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakni ba'da salat faqala yal muhajirun khamsu hisalin fa inni a'udzu billahi bihinna an tudrikuhunna. Kata Abdullah bin Umar, suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap kepada kami lalu berkata, itu setelah salat, wahai kaum muhajir, lima perkara yang aku berlindung kepada Allah agar tidak menimpa kepada kalian. Faqala lam tadharil fahishatu fi qaumin qattun hatta yu'lin idza fasaqihim at-ta'un wal auja'un allati lam takun mabat fi qaumin ladhi madau. Tidaklah al-fahisha, perzinahan, ada pada satu kaum dan tersebar pada satu kaum sehingga mereka seolah-olah menghalalkannya, kecuali Allah Ta'ala akan menimpakan kepada mereka penyakit ta'un atau penyakit yang tidak pernah ditimpakan kepada kaum yang sebelum mereka, seperti penyakit air, disebabkan manusia telah melakukan perzinahan, baik telah terbuka wasilah-wasilahnya, terbuka perantara-perantaranya, pergaulan bebas, campur baurnya laki-laki dengan perempuan dalam berbagai lini kehidupan, kemudian perzinahan yang nyata berada di setiap tempat, maka Allah telah menimpakan penyakit kepada umat ini. Tsumma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yanqusu al-miqyala wal mizana ila ukhidu bisinin wasiddatil maunati wajura sultani. Tidaklah satu kaum mereka mengurangi timbangan, mengurangi takaran, berbuat curang, berbuat dusta, berbuat gharar dalam perjualbelian mereka, kecuali Allah Ta'ala akan menimpakan kemarau yang panjang, kemiskinan, kesulitan hidup, dan dikuasakan pemimpin-pemimpin yang zalim. Sumaqala Nabi sallallahu alaihi wasallam walam yamna'u zakata amwalihim ila muni'ul qatar laulal baha'imu lam yumtaru. Tidaklah satu kaum menahan harta-harta mereka untuk dizakati kecuali Allah telah menahan turunnya hujan. Seandainya tidak ada binatang-binatang yang melata, maka tidak akan diturunkan hujan. Tsumma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fil amri rabi walam yanqudu ahdallahi wa rasuli ila ja'alallahu lahum aduan min ghairihim wa akhadhu ma fi aydihim. Dan tidaklah satu kaum melanggar perjanjian dengan Allah dan Rasulnya, maksiat kepada Allah, maksiat kepada Rasulnya, melampaui batasan-batasan Allah dan Rasulnya, kecuali Allah Ta'ala menguasakan kepada mereka musuh-musuh yang bukan dari mereka. Lalu Allah Ta'ala menguasakan musuh-musuhnya sehingga mengambil apa-apa yang ada di sisi mereka, mengambil harta mereka, mendolimi mereka. Tsumma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa malam tahkum a'immatuhum bi kitabillah aw tahayyaru ila ja'ala bainahum ba's. Dan tidaklah para pemimpin mereka tidak berhukum dengan hukum Allah kecuali akan menjadi pertikaian di antara mereka dan akan terjadi keburukan kepada umat ini. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis yang mulia ini menunjukkan bahwa akan terjadi fitnah yang sangat besar adalah fitnatul ma'asi, fitnah kemaksiatan. Sehingga barangkali kita hari ini bentuk pelanggaran kita kepada syariat, kemaksiatan, setiap kita melangkahkan satu jengkal tanah, kecuali kita akan melihat fitnah yang sangat dahsyat berada di depan kita. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ini sekedar contoh yang berkaitan dengan fitnatu syahawat. Lalu yang kedua adalah fitnah yang lebih besar. Fitnah yang lebih dahsyat dari poin yang tadi adalah fitnatu syubhat. Akan munculnya kesesatan, akan munculnya kedoliman. Artinya kesesatan-kesesatan, penyimpangan-penyimpangan, kekufuran-kekufuran. Qad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kam fi hadisil ma'ruf iftaraqatil yahudu ala sintaini wa sabina firqatan wa tafaraqatin nasara ala sintaini wa sabina firqatan wa sataftariqu ummati ila thalathin wa sabina firqatan kulluha finnari ila wahidah qalu wa ma hiya al wahidah ya rasulullah qala ma ana ali al yawma wa ashabi. Nabi SAW menjelaskan dalam hadis yang kita ketahui bersama bahwa umatku akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Semuanya terancam dengan api neraka kecuali satu, itu orang-orang yang mengikuti perjalanan Rasul SAW dan para sahabatnya. Hadis ini menunjukkan bahwa akan muncul penyimpangan-penyimpangan, orang-orang yang menisbatkan diri kepada Islam tetapi mereka jauh dari hakikat Islam, membawa kesesatan. Waqad sabata aidan fi hadis Hudzaifah radhiyallahu taala anhu anna Hudzaifah qala fi ba'di yani kit'atil hadis. Hudzaifah telah berkata dalam potongan sebagian hadis, qala wa hal min ba'di asyari min khairin, qala na'am walakin fihi daqanun. Qala wa madakhunu ya Rasulullah qaumun yastannuna bi ghairi sunnati wa yahduna bi ghairi hadi. Tsumma qala Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu ta'ala anhu. Fa hal min badil khairi fihi dakhan min syarrin? Qala na'am. Du'atun ala abwabi jahannam. Man ajabuhu qadakuhu fiha. Qala sibhum lana ya Rasulullah. Qala hum min jildatina wa yatakallamu bi alsinatina. Qala Hudzaifah, famada ta'muruni in adraktu dalik? Qala talzam jama'atal muslimina wa imamahum al-hadis. Hudzaifah berkata, apakah setelah kejelekan akan muncul kebaikan? Kata Nabi SAW, iya, tetapi ada kabutnya. Timbul kesamaran. Sehingga banyak orang awam samar mengetahui kebenaran. Lalu Hudzaifah berkata, apa kabutnya tersebut? Munculnya orang-orang yang mengambil suri tauladan bukan dariku, dan mengambil petunjuk bukan dariku. Yang dimaksud adalah munculnya ahlu bid'ah. Lalu Hudzaifah bertanya lagi, apakah setelah masa kebaikan yang ada kabutnya, yang ada kesamarannya, akan muncul kejelekan lagi? Maka Nabi SAW mengatakan, iya, munculnya para penyeru, munculnya para da'i, yang mereka akan menyeru kita kepada jurang api neraka. Siapa yang mengikuti ajakannya, maka dia akan diseret kepada jurang api neraka. Lalu Hudzaifah bertanya, apa sifat mereka? Sebutkan ciri-ciri mereka. Mereka berkulit seperti kita, dan mereka berbahasa dengan bahasa kita. Dalam arti satu ketika mereka terkadang mengatasnamakan Islam, mengatasnamakan perjuangan Islam, mengatasnamakan giroh kepada Islam, tetapi sesungguhnya mereka tidak sedikit pun ada di dalam Islam. Lalu Hudzaifah bertanya, apa yang kau perintahkan jika aku mendapatkan masa yang seperti ini? Maka Nabi SAW mengatakan, komitmenlah kepada jamaah kaum muslimin dan imam mereka. Ini kabar yang dikatakan oleh Nabi SAW. Dan dalam hadis yang terakhir yang kita sebutkan sebagai contoh, fitnatus syubhat, Nabi SAW telah memberikan gambaran kepada para sahabat tentang kehidupan di masa yang akan datang. Khattalana Rasulullah SAW khattan aridan, faqala hadha sabili, thumma khatta khututan akhar an yaminihi wa an shimali, faqala hadhihi subul, wa fi kulli sabilin syaitanun yad'u ilaiha, thumma tala qawlu ta'ala wa anna hadha sirati mustaqimah fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabili. Satu ketika dalam hadis Abu bin Mas'ud, Nabi SAW membuat garis yang lurus, garis vertikal. Lalu dia mengatakan, inilah jalanku, ikutilah. Lalu beliau membuat jalan ataupun garis yang banyak di sebelah kanan dan di sebelah kirinya. Lalu beliau mengatakan, inilah jalan kesesatan. Setiap jalan kesesatan itu ada syaitan yang menyeru kepada. Munculnya ahlu bid'ah, munculnya para penyeru kepada bid'ah, yang mereka akan menggelincirkan manusia dari jalan yang lurus. Fahadihi fitnatus syubhat, maka ini adalah fitnah syubhat yang akan dihadapkan kepada setiap hamba Allah, khususnya adalah kepada orang-orang beriman. Dan syaitan laknatullah akan berusaha mendatangi kita, menggelincirkan kita dari dua sisi ini, sehingga syaitan punya cita-cita tidak ataupun menjadi sedikit orang-orang yang bersyukur kepada Allah Ta'ala, yang beriman kepada Allah Ta'ala. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sekedar kita mengingatkan, anna fitnata syubuhat a'bamu min fitnati syahawat, bahwa wajib kita mengetahui bahwa fitnah syubuhat itu lebih dahsyat dan lebih berbahaya ketimbang fitnatu syahawat. Dan syaitan akan menggelincirkan kita dari dua sisi ini. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian untuk mengingatkan kita bahwa fitnah itu semakin berlalu waktu, semakin berjalan zaman, maka akan lebih besar ketimbang fitnah sebelumnya. Fitnah hari ini lebih besar daripada fitnah hari kemarin. Fitnah hari besok akan lebih besar ketimbang fitnah hari ini. Sehingga Abdullah bin Mas'ud mengatakan, tidaklah datang tahun kecuali akan lebih jelek, lebih buruk ketimbang sebelumnya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah kita memahami secara sepintas tentang fitnah yang akan menimpa kepada kita, keburukan yang akan menimpa kepada kita, ujian yang menimpa kepada kita, maka sikap seperti apakah bagi seorang mukmin untuk menghadapi fitnah ini agar kita tidak terjerumus ke dalamnya, tidak terekayasa ke dalamnya. Maka ada sikap-sikap, ada langkah-langkah yang wajib ditempuh oleh seorang mukmin, oleh seorang sunni di dalam menghadapi fitnah yang sangat dahsyat ini. Mauqif yang pertama, jalan yang pertama adalah al-istihad fi talabul ilmi nafi wa tahari fi talabil haq wal istihad fi talabil haq. Adapun jalan yang pertama dan merupakan jalan yang paling utama, bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Sebab fitnah ini tidak bisa kita hadapi kecuali dengan ilmu, kecuali dengan basirah, ila bil fikhi, dengan kepakihan kita terhadap agama ini. Maka lihatlah, salah satunya adalah firman Allah Ta'ala yang terdapat dalam surat Al-Qasas, surat ke-28 ayat 80. Itu tentang kisah orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu ketika muncul fitnah. Dalam surat yang ke-28, itu surat Al-Qasas, ayat 79 ayat 80-nya. Fa kharaja 'ala qaumin fi zinatihi. Itu siapa? Firaun, Qarun dan Haman. Qala alladhi yuriduna al-hayata ad-dunya ya laita lana mithla ma utiya Qarun innahu ladhu hazin 'adzim. Maka ketika Qarun laknatullah, orang kaya di zaman Firaun laknatullah, keluar dengan kemewahannya, maka orang-orang yang tidak berilmu berkata, seolah-olah mengatakan ungkapan seperti ini, seandainya aku mendapatkan seperti apa yang didapatkan oleh Qarun, dari kemewahan, dari dunia. Tapi apa yang dikatakan oleh orang-orang beriman, oleh orang-orang yang diberi ilmu? Wa qala alladhina utul ilma wailakum thawabullahi khairun liman amana wa amila shaliha. Maka orang-orang yang diberi ilmu, yang diberikan basirah, yang diberikan kefakihan, maka berkata, celaka kalian, sesungguhnya thawab Allah, ganjaran Allah, apa yang ada di sisi Allah dari pahala lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan orang-orang yang telah beramal soleh. Para jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, bahwa setiap muncul fitnah, orang berilmu akan menghadapinya dengan bijak, akan menghadapinya dengan benar, lain dengan orang-orang yang tidak memiliki ilmu. Oleh sebab itu, para jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, di masa munculnya fitnah, bahkan terkadang adalah fitnah baina ahli sunnah, al-fitnah baina salafiyin, fitnah di antara ahli sunnah, fitnah di antara salafiyin, maka bagi talabul ilmi, bagi kita semua, jauhkanlah kita dari kila wa qala. Jauhkan kita dari sekedar kita menerima berita sipulan begini, sipulan begitu, sipulan begini, sipulan begitu. Al-ihtimam bitafaqquh fid din, al-ihtimam bitalabul ilmi aula min yani al-qabul khabar bikila wa qala. Bahwa bagi talabul ilmi lebih baik hari ini untuk tafaqquh fid din, membenarkan bagaimana wudu kita, membenarkan bagaimana sholat kita, membenarkan bagaimana cara zakat kita, cara bermuamalah kita. Sebab para talabatul ilmi yang dirahmati Allah Ta'ala, ahlu sunnah salafiyun laisa mujaradu al-lihya at-tawil, taksir masalah pimada fisirwa. Sebab arti sunni ataupun arti salafi tidak semata-mata jenggotnya panjang, tidak semata celana cincinan, bukan. Ini badul alam, ini sebagian cirinya saja. Tetapi ahlu sunnah adalah arafun nas bil haq. Man yatamassak bil haq bidalilihi. Tetapi ahlu sunnah adalah orang yang tahu kepada kebenaran dan memegang kebenaran dengan dalil. Laisa biqila wa qala, bukan dengan qila wa qala. Maka seorang ahlu sunnah, seorang sunni, lihat sejarah Baqi ibn Mahlad Al-Andalusi rahimahullahu ta'ala. Bagaimana dengan ilmunya? Bagaimana dengan ihtimam dengan ilmunya? Semangat dengan ilmu. Saya kisahkan tentang Baqi ibn Mahlad Al-Andalusi rahimahullahu ta'ala, seorang perawi dari Imam Ahmad, dan dia mengambil musnad dari Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Dia seorang yang fakir berada di negeri Andalus. Lalu dia ingin mengambil hadis dari Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Dan Imam Ahmad berada di Irak, berada di Irak, berada di Baghdad pada waktu itu. Lalu dia tidak memiliki perbekalan untuk menyewa seekor unta ataupun menyewa seekor kuda. Maka dia berjalan dengan jalan kaki ke negeri Baghdad, dengan menempuh perjalanan dulu ke Maroko, melewati lautan dari Maroko ke Irak, berjalan dengan kaki. Sampai ketika dia sampai ke Baghdad, maka dia meminta kepada orang untuk ditunjukkan ke sebuah masjid yang Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala suka menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ketika sampai ke Baghdad, ternyata Imam Ahmad itu telah dipenjara karena fitnah tentang khalqil Quran, dan dilarang manusia untuk mengambil hadis darinya. Maka satu ketika dia berpura-pura sebagai pengemis ke rumah Imam Ahmad. Lalu dia mengetuk Imam Ahmad. Lalu Imam Ahmad membuka pintunya, lalu berkata, "Aku melihat engkau adalah orang asing, bukan orang Irak." Maka dia mengatakan, "Iya. Aku mengira kamu adalah dari negeri Afrika, dari Maroko." Dia mengatakan, "Bad abadu minha, bahkan aku lebih jauh dari kota ini." Lalu dia mengatakan, "Saya jalan dari kota Andalus." Maka Imam Ahmad takjub dengan Baqi bin Mahlad. Dan dia mengatakan, "Aku mencintai untuk mengajarkan hadis kepadamu, untuk menyampaikan hadis kepadamu. Tetapi sayang, aku hari ini dilarang untuk menyampaikan hadis." Maka kata Baqi bin Mahlad, "Saya punya politik, saya punya siasat." Gimana kata Imam Ahmad? "Saya akan berpura-pura sebagai seorang pengemis, memakai ikat kepala, baju compang-camping, lalu di tanganku tongkat. Dan aku akan memanggil dari kejauhan sebagai seorang pengemis. Lalu aku akan membawa kertas dimasukkan ke dalam kain dan pulpen ke dalam kain." Kata Imam Ahmad, "Silahkan coba." Maka satu ketika Imam Baqi bin Mahlad mengetuk pintu dan para penjaga membiarkan dia. Mereka mengatakan, "Ya, ini pengemis, bukan thalabul ilmi." Maka Baqi bin Mahlad rahimahullahu ta'ala mengambil satu hadis atau dua hadis setiap pertemuan, sampai terkumpul 300 hadis. Dan Imam Ahmad dibebaskan dari penjara dan dibolehkan lagi meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dinyatakan oleh Imam Adz-Dzahabi dalam Syiar Alam Nubala, setiap dia mengajar murid-muridnya, maka ia memperingatkan muridnya, mengkisahkan kepada muridnya tentang kisah Baqi bin Mahlad rahimahullahu ta'ala. Lihatlah di mana para ulama salaf rahimahullahu ta'ala, mereka punya kesemangatan, punya kesungguhan dalam mencari ilmu, sehingga mereka lebih diselamatkan dari fitnah ketimbang kita hari ini. Para jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, maka sisi ini, sebab mungkin kita hari ini, maaf ya, sering diulang-ulang. Kalau kita ditanya tentang man pulan, kepro yukafi pulan, kepro yukafi jamaati pulan, maka kita begitu mampu menghukumi orang. Tetapi ketika kita ditanya, apa akidah ahlus sunnah, apa mujmal akidah ahlu sunnah, apa global akidah ahlu sunnah, apa rukun sholat, apa rukun wudu. Bahkan ikhwati iman yang dirahmati Allah Ta'ala, saya sampaikan malam kemarin, malam apa? Malam Jumat ya, ada sholat gerhana. Itu para ikhwan telepon, SMS, tidak kurang dari 50 SMS bertanya tentang bagaimana sholat apa? Gerhana. Ya, kalau dilihat, jenggotnya udah panjang ya. Kemudian kakinya telah apa? Telah cingkrang. Tetapi apa? Bagaimana sholat gerhana? Belum tahu. Hadihil musibah. Ini musibah yang terkadang menimpa kepada kita. Yang wajib kita untuk introspeksi hari ini. Kenapa? Karena barangkali jarang kita membahas. Dalam satu majelis kita jelaskan apa itu sholat khusyuk dan sebagainya. Maka para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, poin yang pertama dan utama adalah ihtimam terhadap apa? Terhadap ilmu. Punya kesemangatan terhadap ilmu. Punya kesungguhan dalam mencari ilmu. Sebab itu adalah merupakan tamim. Al-Imam Hasan Basri rahimahullah telah mengatakan, fitnah apabila muncul maka tidak diketahui kecuali oleh orang berilmu, kecuali orang-orang yang faqih terhadap kenyataan-kenyataan. Para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, maka saya mewasiatkan kepada diri saya dan kepada kita semua bahwa di zaman seperti ini, bahwa kesungguhan dalam mencari ilmu harus lebih besar ketimbang di masa-masa tidak dasarnya apa? Fitnah. Maka ini adalah mauqif yang pertama. Mauqif yang kedua, jalan yang kedua adalah luzumul jamaah. Di antara jalan agar kita tidak diterpa dan tidak terbawa dengan fitnah ini adalah komitmen kepada jamaah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis Hudzaifah yang tadi, beliau mengatakan talzam jamaah al muslimin. Apa yang dimaksud dengan komitmen kepada jamaah? Komitmen kepada jamaah memiliki dua makna. Luzum al-aqidah sahihah wal manhaj sahih. Di mana poin yang pertama yang dimaksud dengan komitmen kepada jamaah ada komitmen kepada akidah yang sahih. Komitmen kepada manhaj yang sahih. Komitmen kepada akidah salafus saleh. Akidah para sahabat, akidah para tabi'in, akidah salafus saleh, dan komitmen kepada manhaj salafus saleh. Sebab para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, Al-Imam Ibnu Katsir telah memberikan satu gambaran yang sangat indah. Dan Imam Ibnu Rajab rahimahullahu Ta'ala, Imam Ibn Abil Bar telah memberikan gambaran. Wama talafan nas apima makna falhaqu makana alaihi salam. Di mana ada ungkapan yang dikatakan oleh salafus saleh, setiap apa yang diikhtilafkan oleh manusia, maka yang hak yang dikatakan oleh salafus saleh. Artinya dalam kaidah ini, apabila kita melihat iftira, apabila kita melihat ikhtilaf, melihat perselisihan, melihat perbedaan, maka yang hak setiap yang dikatakan oleh salafus saleh. Yang hak setiap yang dikatakan oleh para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan ulama sebelum kita. Kita berikan beberapa contoh dari ungkapan para ulama. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengungkapkan tentang penafsiran Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa tsumma istawa 'alal 'arsy. Maka beliau mengatakan penafsiran atau takwil dalam arti penafsiran yang hak dalam kalimat istiwa maqala 'alaihi salaf yang telah dikatakan oleh salaf itu imrar ijra'un nususi 'ala zahiriha, yaitu memahami nas sebagaimana zahirnya, mengatakan istiwa bimana ala wartafa'a, tidak dikatakan bimana istaula. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ini yang dimaksud dengan luzumul jamaah. Komitmen kepada apa? Jamaah. Yang kedua, yang dimaksud dengan luzumul jamaah adalah ta'atul iman, ayat ta'atu a'immatil muslimin, wa adamul khuruj anhu, wa adamu hamlis sayyid alaihi. Di mana yang dimaksud komitmen kepada jamaah adalah komitmen untuk mentaati pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Tidak keluar dari mereka, tidak mengangkat senjata dari mereka. Kita sabar atas kedoliman mereka seandainya mereka dolim. Kita sabar atas ujian dari mereka seandainya mereka menyebarkan ujian kepada kita. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebab perlu kita ketahui, orang akan terjerumus kepada fitnah, terjerumus kepada kesesatan ketika menyelisih apa yang telah ditempuh oleh salafus saleh. Qala Allah taala, "Wa may yushakkiki rasula mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Di mana dalam ayat ini Allah telah menjelaskan orang akan dijerumuskan kepada kesesatan dengan dua sebab. Sebab yang pertama menyelisih jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang kedua adalah menyelisih perjalanan para sahabat. Dan kita mengetahui sepanjang sejarah bahwa terjadinya fitnah di negara-negara Islam adalah ketika munculnya orang-orang khawarij. Munculnya para pemberontak yang mereka tidak memiliki kesabaran atas kedoliman pemimpinnya. Kita lihat apa yang telah menimpa kepada Utsman bin Affan dan terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Terbunuhnya Ali radhiyallahu taala anhu dan terjadinya pertikaian-pertikaian di negara-negara Islam. Terjadinya fitnah di negara-negara Islam sampai hari ini disebabkan munculnya fikrah khawarij yang menyebabkan orang-orang kafir mampu dan bisa untuk memporak-porandakan kekuatan kaum muslimin dalam setiap negara Islam. Oleh sebab itu ikhwatul iman yang dirahmati Allah taala, kita tidak berarti mendukung pemimpin-pemimpin yang zalim. Kita tidak berarti sama dengan pemimpin-pemimpin yang zalim. Tetapi kita wajib memahami bahwa kezaliman tidak boleh dilawan dengan kezaliman. Kemungkaran tidak boleh dilawan dengan kemungkaran. Di masa-masa fitnah seperti hari ini, maka kita diperintahkan untuk sabar. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang sahih, orang yang sabar kepada kezaliman pemimpinnya, maka dia akan diberikan haud yang manisnya melebihi madu, putihnya melebihi susu, wanginya melebihi minyak kasturi. Barang siapa yang meminumnya tidak akan haus selamanya. Maka Nabi SAW mengatakan akan muncul kepada kalian fitnah. Lalu para sahabat mengatakan, bolehkah kami memberontak kepada mereka? Bolehkah kami menurunkan mereka? Lalu Nabi SAW mengatakan, la isbiru hatta talqauni fi haudi. Sabarlah kalian sehingga kalian bertemu denganku di haudku. Ini ganjaran ikhwati iman yang dirahmati Allah taala. Kita mesti melihat hari ini. Kaum muslimin mesti melihat hari ini. Para dai mesti melihat hari ini. Kenapa? Lihat bagaimana terjadi hari ini. Negara-negara Islam terjadi demo-demo, pemberontakan-pemberontakan. Terbunuhnya darah kaum muslimin, teralirnya darah kaum muslimin, hilangnya harta kaum muslimin. Bahkan kaum muslimin yang dirahmati Allah taala, kata teman-teman saya dan para masyayikh di Mesir mengatakan bahwa harga-harga hari ini lebih mahal ketimbang ketika dulu. Dan mereka pun apa yang akan terjadi hari besok belum tentu baik daripada hari yang sebelumnya. Siapa yang akan memimpin mereka belum diketahui. Dan kondisi-kondisi mereka memahami tentunya lebih sulit ketimbang sebelumnya. Inilah fitnah yang akan menimpa kepada umat ini. Maka umat Islam diperintahkan untuk luzumul jamaah. Sebab Rasulullah SAW ketika ditanya oleh Hudzaifah, "Famadza ta'muruni in adraktu dzalik?" Qala talzam jama'atal muslimin wa imamahum. Komitmenlah kepada jamaah kaum muslimin. Itu yang dimaksud tadi dijelaskan oleh para ulama. Seperti Imam Syatibi rahimahullahu taala, Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala dan yang lainnya, bahwa yang dimaksud dengan jamaah kalau kita kumpulkan maka memiliki dua makna, komitmen kepada akidah yang benar, komitmen kepada manhaj yang benar, dan kita komitmen untuk taat kepada pemimpin kita selama dia adalah orang beriman, selama dia tidak kafir, selama dia menegakkan salat, maka kita wajib mentaatinya. Tidak boleh kita mengangkat senjata. Kita diperintahkan untuk bersikap sabar. Para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, sikap yang ketiga adalah as-sabru, memiliki sifat sabar. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, di masa munculnya fitnah, maka seorang muslim harus lebih memiliki sifat sabar. Sehingga sifat sabar ini sifat yang paling agung. Bahkan Nabi SAW mengatakan, as-sabru nisful iman, sabar adalah setengahnya iman. Wa nisfu asyukru, dan setengahnya lagi adalah syukur. Bahkan telah dinyatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, al-iman aqwan as-sabru fil iman kamanzilati ra'si fil jasad. La imana liman la sabara lahu. Sabar dalam iman adalah bagaikan kepala dalam jasad. Tidak ada keimanan bagi orang yang tidak memiliki kesabaran. Sabar dalam setiap menghadapi ujian. Sabar dalam menghadapi setiap syubhat. Sebab Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, orang yang duduk lebih baik ketimbang orang yang berdiri. Orang yang berdiri lebih baik daripada orang yang jalan. Orang yang jalan lebih baik ketimbang orang yang lari. Artinya apa? Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa ketika muncul fitnah, orang yang sabar mengekang diri, orang yang sabar, maka akan diberikan keselamatan lebih ketimbang orang-orang yang tidak memiliki kesabaran. Kita lihat kepada kesabaran Imam Ahmad rahimahullahu taala ketika dia dipenjara, ketika dia dianiaya, diuji, didera, dipukul, dilarang untuk menyampaikan hadis. Apakah dia melakukan sesuatu yang dilarang? Bahkan telah berkumpul di depan rumahnya ribuan orang yang kata Imam Al-Mawarzi rahimahullah taala, kami tidak bisa menghitung banyaknya. Meminta instruksi dari Imam Ahmad karena mereka telah merasakan bagaimana ujian ini dan mereka merasakan kepedulian kepada Imam Ahmad untuk melakukan pemberontakan kepada Al-Ma'mun pada waktu itu. Tetapi Imam Ahmad mengatakan, isbiru, isbiru alaikum bima kana alaihi salam. Maka Imam Ahmad mengatakan, bersabarlah kalian, tidak boleh kemungkaran dilawan dengan kemungkaran, kedoliman tidak boleh dilawan dengan kedoliman. Maka Imam Ahmad memerintahkan untuk sabar sampai Allah Ta'ala memberikan pertolongan dengan kesabaran ini. Bahwasanya raja pada waktu itu, pemimpin pada waktu itu, sampai mengatakan akhirnya Al-Quran salamullah wairumah. Lihatlah kesabaran ketika muncul fitnah. Sikap yang keempat, dan saya cukupkan lima saja dalam kesempatan malam yang berbahagia ini. Langkah yang keempat yang wajib dimiliki oleh seorang beriman ahlu sunnah adalah at-ta'anni wal-hilmi warifku fi muwajahatil fitan. Bahwa ketika munculnya fitnah, maka kita harus bersikap ta'anni, bersikap penuh penelitian, ya, dan betul-betul mempelajari kondisi dengan sesungguhnya. Tidak boleh kita melakukan satu sikap atau tindakan sebelum kita mempelajari kejadian-kejadian yang ada, sebelum kita mempelajari fitnah yang menimpa kepada kita. Sebab wat iman yang dirahmati Allah Ta'ala, al-istijal, bersikap terburu-buru akan menyebabkan seseorang itu menyesal. Apabila kita mendapatkan berita, apabila kita melihat kenyataan, maka pelajarilah, pelajari dari dua sisi. Sisi yang pertama, kita harus pelajari kenyataan-kenyataan ini. Berita-berita itu betul-betul kita pelajari keabsahannya. Kemudian kondisi-kondisi yang ada ini kita pelajari. Dari mana timbul fitnah ini? Dari sisi mana? Dan yang kedua, kita pelajari ayat-ayat Quran, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyikapi kenyataan-kenyataan ini. Sebab manakala salah kita dalam menyikapinya, salah dalam kita, artinya tafakuhnya, penelitiannya, maka akan terjadi kekeliruan dalam sikap. Mungkin kita benar dalam memahami ayat dan hadis, tetapi salah dalam merealisasikan dalam kondisi. Mungkin saja kita memahami kondisi yang benar, tetapi menselaraskan ayat dengan kondisi tidak cocok. Maka seyogianya, hanyalah orang-orang yang berilmu, hanyalah orang-orang yang alim, yang mereka akan memberikan taujih pengarahan kepada kita untuk menghadapi kondisi-kondisi yang ada. Oleh sebab itu, tidak setiap kenyataan harus kita sikapi. Oleh sebab itu, tidak setiap kenyataan harus kita menjawabnya dalam setiap saat. Melawannya dalam setiap saat. Seorang mukmin harus memiliki penelitian yang seksama, cermat, dan seterusnya. Akil, betul-betul harus berakal. Disikapi dengan kelembutan, disikapi dengan hikmah, sebab Nabi SAW menyatakan dalam hadis yang sahih, maka nariku fisyain ila zana, tidak ada kelembutan kecuali akan menjadi indah sesuatu tersebut. Dan poin yang terakhir, poin yang kelima, dan ini adalah poin yang sangat penting, yang wajib kita memahaminya. Ikhwati iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa para ulama memberikan taujih, memberikan pengarahan kepada kita. Ada hal yang sangat penting ketika muncul fitnah, yaitu pertama, seseorang harus melakukan satu perkara yang paling memberi manfaat kepada dirinya. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Artinya ikhwati iman yang dirahmati Allah taala, kita tidak boleh di masa-masa fitnah ini berpikir bagaimana orang lain. Tetapi kita harus mendahulukan diri kita. Apa yang paling memberikan manfaat bagi agama kita? Apa yang paling memberikan manfaat kepada keselamatan kita? Oleh sebab itu, Syekh Mukbir rahimahullahu taala ketika beliau mendekati akhir hayatnya, beliau diantaranya memberikan 6 nasihat kepada murid-muridnya dan kepada kaum muslimin secara umum ketika melihat celah-celah adanya fitnah. Maka beliau menyebutkan 2 nasihat yang sangat agung. Yaitu kembali kepada nasihat yang pertama, di mana beliau mengatakan al-ishtighal bi talabul ilmi wal ishtighal bima yahtajuhun nas. Bahwa ketika munculnya fitnah, pertama kita harus sibuk untuk mencari ilmu. Dan yang kedua adalah harus sibuk apa yang dibutuhkan oleh manusia secara umum. Memahami tauhid, memahami sunnah, memahami ilmu. Maka kita tidak boleh mendahulukan sesuatu yang lain sebelum kita perhatiannya di sini. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, seorang mukmin harus memahami tentang jati dirinya, tentang kemampuan dirinya, tentang kedudukan dirinya. Kalau kita bukan ulama, kalau kita bukan orang alim, kita tidak boleh untuk bersikap, untuk mengambil bagian yang bukan bagian kita. Ambillah bagian buat kita. Apa yang kita mampu, apa yang kita punya manzilah di sana, kita melakukan. Sebab para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya berikan contoh yang mudah. Kalau antum talabul ilmi, ilmu yang mana yang harus buka antum di internet? Apakah berbicara tentang masalah jarh wa ta'dil, ataupun antum berbicara tentang masalah bagaimana hukum wudu yang benar, salat yang benar? Nah, kalau kita bukan bagiannya, kita bukan bagian untuk masuk ke sana, kita tidak boleh membuka yang seperti itu. Dengarkanlah kasih para ulama tentang bagaimana kita wudu yang benar, bagaimana salat yang benar, bagaimana arti sunnah, bagaimana arti jamaah, apa itu ahlu sunnah, kita buka seperti itu. Kita tidak boleh masuk kepada yang bukan arealnya. Kita tidak boleh masuk kepada yang bukan lapangan kita. Sebab di masa-masa fitnah, tatkala kita tidak tahu tentang jati diri kita, maka kita akan terseret dengan fitnah. Para jamaah yang dirahmati Allah taala. Dan poin yang terakhir, yang sangat penting dalam poin yang kelima ini, bahwa seorang mukmin harus menghindari pintu-pintu fitnah. Seorang mukmin ketika muncul fitnah, maka semampu mungkin dia tidak boleh menceburkan diri, tidak boleh mendekatkan diri. Harus mampu menjauhkan diri dari setiap pintu-pintu fitnah. Oleh sebab itu Nabi SAW menyatakan dalam hadis yang tadi, al-qa'idu khairu minal qa'im, wal-qa'imu khairun minal mashi. Di mana Nabi SAW mengatakan orang yang duduk ketika muncul fitnah lebih baik ketimbang orang yang berdiri melihatnya dan segera kepadanya. Dan orang yang berdiri lebih baik ketimbang orang yang berjalan menuju kepadanya. Dan orang yang menujunya dengan berjalan kaki, berjalan pelan, lebih baik ketimbang orang yang lari. Gambarannya apa? Hadis ini menggambarkan ketika munculnya fitnah, orang yang menyelamatkan diri, orang yang menjauhkan diri, orang yang berusaha menghalangi dirinya daripada pintu-pintu fitnah ini, maka dia akan lebih selamat ketimbang orang yang dia segera menuju kepada fitnah. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barangkali demikianlah secara singkat tentang mauqif sahih tijah hal fitnah, yaitu sikap yang benar ataupun sikap yang bijak bagi seorang muslim dalam menghadapi fitnah yang menimpa kepada dirinya. Dan kita masih ada waktu insyaallah sampai jam 8 barangkali dengan membuka beberapa pertanyaan, atau mungkin kalau antum masih mau untuk melanjutkan enggak apa-apa. Akhir-akhir ini ana merasa semakin futur dalam menuntut ilmu dan sedikit sekali pelajaran yang bisa diambil. Mohon nasihatnya dan doanya agar kembali dan semangat mudah untuk istiqomah dalam menuntut ilmu. Para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, ya, di antara penjelasan para ulama bahwa di antara yang bisa menyemangatkan kita dalam amal dalam Islam, baik menuntut ilmu ataupun mengamalkan amalan Islam yang lainnya, adalah ittila au qira'ah sirah al-awwalin minal anbiya wa rusul wa salihin. Salah satunya adalah kita mengambil pelajaran, membaca perjalanan-perjalanan orang-orang yang soleh yang terdahulu, baik para nabi, para rasul, atau para sahabat, para tabi'in. Nah, kita berikan contoh. Sahabat yang ma'ruf adalah Salman Al-Farisi. Dia adalah seseorang yang berasal dari apa? Dari Faris. Dia adalah bukan bangsa Arab, tetapi dia adalah orang ajam. Artinya orang asing, tidak berbahasa dengan bahasa Arab. Nah, bagaimanakah beliau itu menuntut ilmu? Saya ceritakan, dan ini diceritakan oleh Imam Adz-Dzahabi dalam kitab Syiar Alam Nubala. Salman Al-Farisi adalah seseorang yang beragama Majusi, penyembah api. Lalu beliau ingin mengetahui kebenaran. Lalu dia datang kepada seorang rahib. Lalu keumuman orang, seorang rahib adalah berumur tua. Lalu dia mengambil ilmu darinya. Lalu mati. Dan ketika sakaratul maut, dia meminta nasihat. Tunjukkanlah aku kepada seorang rahib yang lebih tahu kepada agama ini, yaitu agama Nasrani, yang pada waktu itu belum muharrab ya, belum mendapatkan apa? Tambahan. Lalu dia ditunjukkan kepada sebuah kota yang jauh, yang pada waktu itu berada di, ya, kalau sekarang mungkin di Syam. Lalu dia berjalan ke negeri Syam, lalu dia mengambil ilmu, dan tidak lama maka si rahib itu pun mati dan dia meminta nasihat. Lalu di ujung kisah itu dia ditunjukkan ya, kepada seorang rahib yang pada waktu itu berada di negeri Arab, yang pada waktu itu negeri yaitu apa? Arab, yaitu Madinah pada waktu itu. Lalu dia belajar dan mendekati hari kematian, sebab rahib pada umumnya umurnya tua. Lalu dia meminta nasihat, tunjukkanlah aku kepada seseorang yang lebih tahu tentang agama ini. Lalu seorang rahib itu mengatakan, tidak ada lagi, tapi nanti akan muncul seseorang ya, nabi dari satu daerah yang banyak pohon kurmanya, maksudnya negeri Arab pada waktu itu sekarang, dan dia memiliki 3 ciri. Yang pertama, tidak menerima sedekah. Yang kedua, menerima hadiah. Dan yang ketiga, di punggungnya ada cap kenabian. Maka Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala mendengar seorang rasul di Mekah yang disebut oleh orang-orang adalah Muhammad. Lalu dia mendatangi Rasulullah SAW ketika berada di tengah-tengah para sahabat. Lalu dia memberikan kurma. Lalu dia mengatakan, ini adalah kurma sedekah. Maka Rasul tidak memakannya. Lalu memerintahkan para sahabat untuk memakan. Maka kata Salman, satu, aku telah mendapatkan cirinya. Kemudian yang keduanya, hari yang keduanya dia datang lagi kepada Rasul berada di tengah sahabat. Lalu dia membawa kurma dan dia berkata, ini adalah kurma hadiah. Maka Rasul memakannya. Maka kata Salman, inilah alamat yang kedua. Lalu dia datang lagi. Waktu yang ketiganya. Kebetulan Rasulullah SAW sedang duduk di bawah pohon bersama para sahabat Nabi SAW beristirahat. Sepulang dari peperangan. Lalu Salman mendekati Rasulullah SAW dan sepertinya sedang mengintai. Maka Rasulullah SAW mengetahui bahwasanya dia sedang mencari sesuatu. Maka Nabi SAW menyingkap kain atasnya. Lalu Salman Al-Farisi melihat bahwa berada di pundak yang kanan. Maka dia mengatakan telah mendapatkan ciri yang ketiga. Lalu Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu mengucapkan kalimat syahadatain dan masuk Islam. Lihatlah bagaimana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berjuang demi ilmu. Berjalan dengan rintangan. Menempuh perjalanan dengan kesusahan sampai menemukan kebenaran adalah Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu. Kita lihat seorang sahabat adalah Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu ta'ala anhu. Dia adalah orang Rum, bukan orang Arab. Orang Rum. Ajamib. Seorang bangsa asing. Lalu dia datang ke negeri Arab dan menjadi orang yang kaya. Karena dia adalah pintar berdagang. Lalu mendengar datangnya seorang nabi yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu dia masuk Islam. Lalu dalam kisah yang sangat mulia ini, maka Nabi SAW memerintahkan untuk berhijrah. Maka Suhaib Ar-Rumi rumahnya dikepung oleh orang-orang Kufar Quraisy dan ditahan. Lihat bagaimana beramal untuk Islam, kesungguhan, mencari jalan, tidak pernah putus asa. Maka Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu ta'ala dalam kisah itu disebutkan bahwa dia pura-pura sakit perut. Bolak-balik. Maka para penjaga menyangka, wah ini bukan mau kabur ya. Suhaib Ar-Rumi ini sedang apa? Sedang sakit perut. Sehingga para penjaga mereka tertidur semuanya. Tertipu oleh Suhaib Ar-Rumi lalu pergi. Tetapi ditakdirkan orang yang menjaga bangun, maka mengejar Suhaib Ar-Rumi, maka dijegal di jalan, di perjalanan. Lalu kata Suhaib Ar-Rumi, "Kenapa kalian menghalangi aku?" Maka mereka mengatakan, "Engkau datang ke negeri ini dengan miskin dan sekarang kamu menjadi orang kaya, maka kekayaan kamu tidak pernah aku akan lepaskan." Maka kata Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu ta'ala anhu, "Bagaimana jika seandainya aku menyerahkan hartaku ini semua, apakah engkau akan melepaskanku?" Maka kata orang-orang kufar Quraisy, "Aku akan melepaskan kamu." Maka Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu ta'ala anhu memberikan semua hartanya dan dia tidak membawa secuil harta pun. Lihat, amal untuk Islam dan giroh kepada Islam, mereka tidak pernah putus asa dalam kehidupan mereka. Lihat Imam Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau menyusun banyak kitab di penjara dalam kondisi sedang mendapatkan ujian, dia tetap. Tahukah kisah Ibnu Qasim yang meninggalkan istrinya sedang hamil? Lalu dia meninggalkan istrinya selama 19 tahun. Dalam potongan hadis itu atau kisah itu, Ibnu Qasim sedang menyampaikan hadis mungkin seperti ini. Lalu dia tiba-tiba melihat anak muda yang hatinya ini sepertinya ini anaknya. Jadi ada hubungan darah, mungkin terasa gitu getaran hati dengan anak ini. Ternyata setelah dia berpanjat kaki dan bertanya, ternyata inilah anakmu. Telah meninggalkan 19 tahun demi ilmu, istri, dan dia sama. Bukan berarti sekarang antum pergi meninggalkan istri, bukan. Tetapi ini kisah yang sangat mulia, bagaimana mereka dengan ilmu. Jadi mana mereka dengan ilmu? Waqala ba'du sahabah, mereka mengatakan, "Tidak ada perkara yang kami sesali dari terbenamnya matahari dan berkurangnya umurku kecuali kalau aku tidak bertambah ilmuku." Pernah enggak antum berkata seperti ini? Ya, kita menyesal setiap hari kalau berkurang harta. Kalau tidak bertambah harta kita menyesal. Para sahabat mengatakan, "Tidak ada yang paling aku sesali ketika terbenamnya matahari dan berkurangnya ilmuku kecuali ketika tidak bertambah ilmuku." Berkata ashab Imam Malik, mereka mengatakan, "Majlisu Malik khairu min ad-dunya wa ma fiha wa hadara fi majlisi 70,000 min al-muslimin." Ya. Majlis Imam Malik menyampaikan kitab Al-Muwatta, maka murid-murid Imam Malik mengatakan, "Majlis Imam Malik lebih baik ketimbang dunia dan seisinya." Pernahkah kita mengatakan kepada majlis ustaz kita ataupun pelajaran antum, pelajaran tauhid, pelajaran fikih, antum mengatakan majlis ini lebih baik ketimbang dunia dan seisinya? Telah hadir dalam majlis Imam Malik 70,000 kaum muslimin di zamannya. Kecintaan mereka kepada ilmu. Maka wajib kita itibar kepada perjalanan para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in dan para ulama. Bagaimana terfitnahnya ahlu bid'ah oleh ahlu maksiat, oleh ahlu sunnah, atau mungkin ahlu maksiat dengan ahlu ta'an. Para jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada dua sisi. Ya. Pertama, bahwa kita berikan contoh yang mudah. Antum pernah melihat orang yang melakukan rentenir? Mungkin antum membaca ayat yamhaqullahu riba wa yurbi shadaqah. Allah Ta'ala akan melipat gandakan shadaqah dan akan menghancurkan harta apa? Riba. Mungkin antum melihat, kok ada orang-orang yang melakukan riba, hartanya masya Allah melimpah luas. Maka terkadang kita terfitnah. Pak, belum ada bukti, maka antum melakukan riba. Terfitnah. Ada seorang pencuri dibebaskan dari penjara, antum melaksanakan sunnah di penjara. Mungkin, mungkin. Terfitnah. Ah, lebih baik dari ahlu maksiat saja daripada ahlu ta'at. Ini contoh yang konkret ya, bahwa ini fitnah. Fitnah. Maka Imam Ibnu Qayyim karena membahas poin ini tentang kaya dan miskin, maka beliau membahas tentang syukur dan sobat. Sebab seorang muslim ketika ditimpa kesempitan diperintahkan sobat. Ketika dia mendapatkan nikmat, maka dia diperintahkan apa? Syukur. Mana yang lebih baik? Yang fakir sabar atau yang kaya bersyukur? Imam Ibnu Taimiyah mengatakan atqahuma. Imam Ibnu Taimiyah mengatakan yang paling bertakwa di antara keduanya. Kenapa? Sebab orang yang bertakwa kalau mendapatkan nikmat bersyukur. Kalau mendapatkan ujian apa? Bersabar. Maka timbangannya adalah takwa, bukan dari sisi miskin ataupun apa kayanya. Apakah pertama perkara yang kelima itu hadis Abdullah bin Umar, bila pemimpin tidak berhukum dengan hukum Allah? Iya, karena akan terjadi kerusakan. Sebab ya, tugas pemimpin kaum muslimin itu punya dua tugas yang sangat besar. Jadi tugas kaum apa? Seorang amir di dalam Islam itu punya dua tugas yang sangat besar. Yang pertama, hirasatud din, menjaga agama. Sebab manusia tanpa agama akan terjadi kehancuran. Yang kedua adalah siyasatud dunya, menjaga dunia. Siasat dunia mengatur dunia, mengatur harta, menjaga darah, menjaga harta, menjaga kehormatan. Nah, kalau tidak berhukum dengan hukum Allah, akan terjadi berbagai bentuk apa? Kedoliman satu dengan yang lainnya. Bahkan ya, tidaklah mereka memahami agama Allah kecuali mereka akan bersikap apa? Bersikap bolim dan bersikap apa? Semena-mena. Maka pemimpin yang memahami agama Allah, pemimpin yang mengamalkan agama Allah, merekalah yang akan menyebarkan keadilan. Merekalah yang akan menyebarkan apa? Ketentraman. Sebagaimana kita mengetahui para nabi, para rasul, nabi kita Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, dan para pemimpin Islam yang mereka menegakkan hukum-hukum Allah di muka bumi ini. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, walaupun mungkin ada banyak pertanyaan, tetapi tadi panitia telah menyuruh untuk berhenti, meminta untuk berhenti. Ya, kita cukupkan hari ini. Insya Allah pada hari esok kita akan lanjutkan lagi, tetapi saat tempatnya juga tidak tahu di mana. Ya, antum lebih tahu. Insya Allah kita pertemuan masih ada beberapa pertemuan lagi. Insya Allah hari besok dan hari Ahad. Adapun hari malam ini cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.